Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi kajian pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di mana saat itu kita sudah memulai pembahasan tentang ayat yang ke-8 dari surat Al-Bayyinah yang berbunyi jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Pertanyaan yang pertama, kemarin kita sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang diganjar dengan balasan yang Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-8 ini, mereka tidaklah banyak. Justru mereka itu orang-orang yang dianggap asing dan aneh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh tersebut. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dianggap aneh itu? Silakan. Bagus. Orang-orang yang memperbaiki ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ajaran tersebut dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaan yang kedua, kemarin kita bawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, kalau engkau bagaimana wahai Rasul? Nabi menjawab, wala ana, saya juga. Kecuali apabila Allah melimpahkan rahmat kepadaku. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi di dalam ayat yang lain, ayat Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang itu masuk surga dengan amalannya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga dengan amalan kalian. Hadis yang saya bawakan tadi mengatakan bahwa kita tidak masuk surga dengan amalan kita. Tapi ayat mengatakan kalian masuk surga dengan amalan kalian. Sepintas antara ayat dan hadis ini apa? Bertentangan. Siapa yang bisa menjelaskan bahwa antara hadis dan ayat ini tidak bertentangan? Ya. Bagus. amalan sebagai sebab. Amalan sebagai sebab. Bagus, itu berarti makna ayatnya. Terus makna hadisnya? Nah, siapa yang bisa melanjutkan? Amalan sebagai sebab. Terus ayatnya atau hadisnya? Pas? Gak ada satu pun? Monggo. Hampir. Hampir. Bagus. Amalan hanya sekedar sebab, adapun kita masuk atau tidaknya ke surga itu adalah tergantung apa? Rahmat dari Allah Azza wa Jal, alias amalan kita sebenarnya untuk beli surga itu tidak cukup. Silakan, bagus. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang ayat yang ke-8 ini dari surat Al-Bayyinah, di mana saat ini kita akan memasuki penjabaran tentang firman Allah Subhanahu wa taala, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin, sampai akhirnya. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita akan mengkaji firman Allah, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan untuk mereka, siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jannatu adnin. Apa artinya jannatu adnin? Surga aden. Surga aden. Surga di dalam bahasa Arabnya apa? Jannah. Jannah itu arti bahasanya siapa? Jannah itu arti bahasanya adalah taman atau kebun yang rimbun pepohonannya. Itu arti bahasa dari jannah. Adapun makna syar'inya secara istilah, jannah itu artinya lah tempat yang kekal yang isinya adalah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, atau terbetik di dalam hati manusia. Jadi surga ini secara bahasa artinya kebun. Kenapa kok dipilih kebun ya? Karena kebun itu sesuatu yang indah. Banyak pohon-pohon rimbunnya, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, udaranya apa? Segar. Makanya orang suka setelah sibuk bekerja seharian, hiburannya kemana? Ke kebun, ya. Lihat taman, indah. Makanya surga oleh Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan jannah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kita baca tadi, jazauhum inda rabbihim jannatu. Beda enggak antara jannah sama jannatu? Beda enggak? Beda. Kalau jannatu itu apa? Jamak. Jamak itu apa sih? Jamak itu banyak. Jazauhum inda rabbihim jannatun. Ganjaran untuk mereka di sisi Allah adalah surga-surga. Karena redaksinya jannatun. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyediakan apa? Surga-surga. Kenapa kok di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengenakan redaksi jamak? Kenapa Allah katakan jannat, surga-surga? Apa maksudnya? Menurut sebagian ahli tafsir, Allah memakai redaksi jannat yang berarti surga-surga karena setiap orang yang beriman dapat surga satu. Berarti ada berapa surga? Wah, banyak banget. Ini sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu. Kenapa kok Allah mengatakan jannat yang artinya surga-surga? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan untuk orang-orang yang beriman surga sendiri-sendiri. Subhanallah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bukan gitu maksudnya. Kalau kayak gitu nanti jumlahnya banyak sekali. Kata mereka, Allah menggunakan redaksi jannatun dengan jamak untuk menunjukkan bahwa surga itu bukan cuma satu macam. Tapi surga itu macam-macam. Jenisnya. Macam-macam jenisnya. Enggak cuma satu macam saja. Dan nampaknya pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Pendapat yang kedua ini didukung oleh ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua surga yang terbuat dari perak, seluruh isinya dan apapun yang ada di dalamnya, bejana-bejananya, dan semua apa yang ada di dalam dua surga ini terbuat dari apa? Perak. Ini berarti surga apa? Surga perak. Perunggunya enggak ada ya. Jadi ini surga apa? Surga perak. Semua yang ada dalamnya terbuat dari perak. Wa ma fihima, semua apa yang ada di dalamnya. Ya apa yang ada dalamnya, pokoknya terbuat dari perak. Entah itu apa, gelas tadi, kemudian dipannya, pokoknya semuanya. Ya. Ini dua surga. Kemudian kata Nabi SAW, wa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Kata Nabi SAW, dan ada dua surga lagi yang terbuat dari emas. Yang terbuat dari emas, segala apa yang ada di dalamnya termasuk bejana-bejananya semua terbuat dari emas. Milih yang mana? Perak ora gelem? Jadi kalau dihitung ada dua dari perak, ada dua dari emas. Berarti berapa ini? Empat. Empat berarti kan lebih dari satu. Makanya Nabi makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan jannatu adnin. Surga-surga aden. Karena surga itu bukan cuma satu macam. Dan nampaknya pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan jannatu adnin. Apa arti dari aden? Ya. Kata para ulama bahasa, aden itu artinya adalah tinggal dan menetap. Itu arti dari apa? Aden. Jadi maksudnya adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga ini, mereka akan tinggal di dalam surga ini dan menetap di situ. Dan tidak akan pernah berpindah keluar meninggalkan tempat itu. Dan ini salah satu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kalau orang masuk ke dalam surga, dia akan merasa bahwa tempat yang dia tempati ini sudah merupakan tempat yang paling istimewa. Sehingga tidak pernah kepikiran untuk pindah. Beda dengan rumah di dunia. Jenengan sudah punya rumah yang agak gede, ukuran berapa perumahan? Berapa? Tipe 36 ya, kecilik ya. Yang agak gede tipe berapa sih? Berapa? 45 apa 54? 54 ya lumayan lah ya. Perasaan ketika masuk rumah itu wis gede banget ya. 54. Tapi begitu ngelihat temannya ada yang tipe berapa itu di atasnya 54, enggak tahu saya. Yang gawe dewek ya bisa lah ya. Ketika lihat punya tetangganya atau punya saudaranya atau punya temannya yang jauh lebih besar, kan ada keinginan kan untuk apa? Untuk pindah, pengen punya seperti itu. Atau jenengan punya mobil ya. Pertama kali punya mobil, mobil carry misalnya. Itu sudah alhamdulillah dua mobil. Lah kayak tangga-tangganya pada nganggo apa? Motor. Pertama kali punya mobil, itu senang banget. Tapi begitu lihat temannya beli mobil yang lebih apa? Yang lebih bagus, ada perasaan pengin kayak gitu. Nanti sudah bisa beli mobil yang lebih bagus. Berikutnya lihat lagi temannya beli mobil yang lebih bagus lagi. Ada beberapa mobil tuh harganya luar biasa mahalnya, gitu. Sekian M ya gitu ya. Itu selalu berusaha untuk naik. Tapi kalau di surga, orang sudah masuk di surga, di derajat dan tingkat manapun, mereka tidak akan melek, apa melek? Tidak punya keinginan, tidak punya rasa iri, kepengen pindah ke tempat temannya itu enggak ada. Dan itu Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 108. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la yabghuna anha hiwala. Yang artinya para penghuni surga itu tidak ingin pindah dari tempatnya. Makanya orang masuk surga itu sudah puas. Puas. Gimana enggak puas? Lawang derajat yang paling rendah saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya. Ditanyakan kepada orang yang paling rendah derajatnya di surga, mau enggak kamu diberi seperti kekayaannya seperti seorang raja di dunia ini? Padahal itu derajat yang paling apa? Yang paling rendah. Ditawari sama Allah, mau enggak kamu? Ya jelas apa? Jelas mau. Bukan kekayaannya seorang lurah, bukan kekayaannya seorang camat, bukan kekayaannya seorang gubernur, bupati, bukan. Menteri bukan, ini raja ini. Atarda, kata dia, raditu ya Rabbi. Ya, saya rela wahai Rabbi. Ternyata sama Allah ditambah lagi. Lakadzalika wa mithluhu. Kamu akan aku beri seperti kekayaannya seorang raja dikalikan 5. Berarti 5 kali lipatnya kekayaan apa? Raja. Raditu ya Rabbi, cukup wahai Rabbi, saya sudah rela. Ternyata belum cukup. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lakadzalika wa asharatu amthalihi. Kamu akan dapatkan seperti itu masih dikalikan 10 kali lipat lagi. Berarti pira? 50 kali lipat kekayaannya seorang raja. Itu derajat yang paling rendah di surga. Kalau udah kayak gitu ya gak akan mikir lagi. Dia merasa sudah paling wah. Padahal di sana masih ada 100 tingkat lagi di atasnya. Kata dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, inna fil jannati mi'ata darajah. Di dalam surga itu ada 100 tingkat. Berarti itu tingkat yang nomor berapa itu? 100 ya paling dhuwur. Tingkat yang paling bawah. Itu kayak tadi itu tingkat yang paling bawah. Allahu Akbar. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin. Kemudian setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sedikit tentang keindahan surga. Apa keindahan surga? Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Apa artinya ya? Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali ketika bercerita tentang surga selalu disebutkan apa? Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa? Karena sungai itu akan menyempurnakan suatu keindahan. Makanya kalau jenengan perhatikan taman yang ada sungainya mengalir jernih sama taman kering yang gak ada sungainya, lebih indah mana? Yang ada sungainya. Apalagi ada suaranya gemericiknya. Krucuk-krucuk-krucuk-krucuk-krucuk. Rasanya kayak enak sekali, tenang. Itu padahal baru sungai di mana? Sungai di surga. Itu baru sungai di dunia. Dan sungai di surga tidak sama dengan sungai di dunia. Jauh lebih menakjubkan seperti yang sudah saya janjikan pada pertemuan yang lalu. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan sanad hadis ini dinilai sahih oleh Syu'aib Al-Arnaut. Nabi SAW mengatakan, "U'titul Kautsar." Aku dikaruniai oleh Allah sungai Al-Kautsar. Fa idza huwa nahrun yajri kadza ala wajhil ard. Dan ternyata Al-Kautsar itu adalah sungai yang mengalir di atas tanah, di atas. Bukan di apa? Bukan di dalam. Ya, ini tanah ya. Sungainya ngalirnya di atasnya. Kalau biasanya kita ngelihat sungai ngalir di mana? Ada apanya? Ada cekungannya, ada cerukannya. Setiap sungai pasti seperti itu. Kalau bukan cerukan ya bukan apa? Itu namanya banjir, Ustaz, kalau kayak gitu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahrun yajri kadza ala wajhil ard." Sungai yang mengalir di atas, ya. Tidak ada lekukan di dalamnya. Hafatahu kibabul lu'lu. Di samping kanan dan kirinya terdapat kubah-kubah yang terbuat dari permata, dari mutiara. Laisa mashquqan. Kata Nabi SAW, sungai tersebut tidak ada cekungannya, kata beliau. Tidak ada cerukannya. Fadarabtu biyadi ila turbatihi fa idza miskatun dhafiratun wa idza hasaul lu'lu'. Maka aku pun berusaha untuk memegang pasir yang ada di dalam sungai itu, ternyata pasirnya itu terbuat dari minyak misk dan kerikilnya terbuat dari mutiara-mutiara yang bertaburan. Ini kali ini, kali nang surga, itu kali ponggawa itu. Sungai di surga seperti itu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW mengatakan, "Adhunnukum tadhunnuna anna anharal jannati ukhdudun fil ard." Aku pikir kalian itu menyangka bahwa sungai-sungai di surga itu memiliki cekungan atau cerukan. La wallah, tidak demi Allah, kata Anas. Innaha lasaihatun ala wajhil ard. Tidak demi Allah, sungguh sungai-sungai di surga itu mengalir di atas tanah, bukan di dalamnya. Apa orang buta, Ustaz? Apa orang buta? Terus gimana caranya, Ustaz? Nah, inilah masalahnya. Surga itu di dalamnya mala ainun ro'at. Kenikmatan di dalamnya itu enggak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar. Dan tidak pernah terbetik di dalam benaknya manusia. Sehingga kalau kita bicara masalah sungai, ya sungai akan tetapi bentuknya apa? Beda. Kalau kita bicara di surga ada anggur enggak? Ada. tapi tidak seperti anggur yang ada di dunia. Di surga ada rumman. Rumman itu apa sih? Delima. Di surga ada delima. Ada, akan tetapi tidak delima yang ada di dunia. Macam kecut apa dan sebagainya. Enggak. Akan tetapi, kata Ibnu Abbas, persamaan antara isinya dunia dengan akhirat itu cuma namanya aja yang sama. Tapi hakikatnya apa? Berbeda. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam Nuniyahnya beliau mengatakan, anharuha fi ghairi ukhdudin jarat. Sungai-sungai di dalam surga itu mengalir tanpa berada di dalam cerukan. Kemudian subhana mumsikiha anil fayadhani. Maha suci Allah yang bisa menjaga supaya sungai itu tidak meluap kemana-mana. Min tahtihim tajri kama sya'u mufajjaratan wa ma lin nahri min nuqsani. Aliran sungai itu akan mengalir kemanapun seperti yang diinginkan oleh penghuni surga. Jadi jenengan tuh pengennya ngalirnya kemana? Jadi kalau panjenengan di sana, sungainya di sini, kayak jenengan ngelak temen, biur. Bukan kemudian jenengan kelep, enggak. Jadi tinggal lewat di hadapan jenengan, terus jenengan pengen minum, silakan. Jadi kemanapun kita ingin mengalir itu sungai, dia akan mengikuti keinginan kita. Dan bukan hanya sungai saja, ya. Buah-buahan pun seperti itu, kata Allah, qutufuha daniyah. Buah-buahan di ada surga itu memetiknya tuh gampang sekali. Jadi kalau kita pengen buah apa, mentiung dewek. Mendekati orang yang ingin. Kayak kita di dunia kan pengen pelem datakan apa? Okrok. Tiba bonyok. Ini tinggal mendekat saja, subhanallah. Dan dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwasannya kalau kita pengen ada burung gitu kan, terbang, enak temen ya. Pluk, sudah apa? Sudah matang. Tinggal makan saja. Kan gak kayak kita di dunia, datakan apa? Nembok, datakan beduli, datakan ipit-ipit, datakan wah, enggak. Di dunia kapan kita, di surga kapan kita ingin, itu burung lewat, pluk, langsung siap saji. Allahu Akbar. Jadi, kata Imam Ibnu Qayyim, sungai itu akan mengalir kemanapun kita ingin. Dan yang lebih menakjubkan, sungai itu bukan cuma satu macam. Dan ini Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 15. Dalam surat apa? Muhammad ayat 15. Nanti panjenengan bisa buka di rumah. Dalam surat Muhammad ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin." Perumpamaan surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa, di dalamnya mengalir sungai-sungai yang airnya tidak pernah berubah rasa dan baunya. Kalau air di dunia, sehebat apapun, kalau disimpan lama, bau. Bau apa? Bau gak enak. Ya, walaupun pakai botol yang katanya tidak merubah apa, baunya. Ya. Itu kalau disimpan lama gitu, baunya gak enak. Apalagi sungai-sungai yang ada di dunia. Ya. Yang sudah menjadi tempat sampah apa? Raksasa. Ya. Isinya enggak genah, isinya apa saja di situ. Ini air di dalam surga terdiri dari air yang tidak akan berubah rasanya. Air bening, air putih yang akan berubah rasanya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan juga ada sungai yang terbuat isinya susu yang tidak akan berubah rasanya. Jadi tergantung jenengan maunya yang mana. Mau air bening bisa, mau air susu bisa, ya. Tapi susu putih ya, kalau serayu itu susu coklat itu, putek maksudnya, jadi bukan, subhanallah, ini yang kedua. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan di dalamnya ada juga sungai yang isinya adalah khamr. Yang enak epol. Ustaz emang tahu? Enggak tahu, anak belum pernah nyoba. Ya. Dan orang-orang yang terburu-buru minum khamr di dunia terancam untuk tidak bisa menikmati khamr yang ada dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka tahan, ya. Tahan. Jangan minum khamr di dunia. Kalau kita kuat menahannya, Allah akan memberikan balasan buat kita khamr di mana? Surga. Yang tidak ada apa-apanya rasanya khamr di dunia. Apa maning khamr oplosan. Sing larang be ora napa-apane. Yang mahal aja enggak ada apa-apanya, apalagi yang oplosan dicampuri apa? Autan. Spiritus buah apa maning campurane. Allahu akbar. Ini berarti berapa ini? Air bening yang enggak berubah terus apa? Susu terus khamr. Masih ada lagi. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, wa anharun min asalin musaffa. Dan di dalam surga ada juga sungai yang isinya adalah madu murni. Ada berapa jenis berarti? Ada empat. Ada yang air putih biasa tapi segernya luar biasa. Ada yang terbuat dari apa tadi? Susu. Ada yang terbuat dari khamer. Ada yang terbuat dari madu. Tinggal jenengan mau pilih yang mana. Begitu ingin langsung berdata. Ustaz, apa nanti di sana enggak kebanyakan minum nanti kembung, Ustaz? Wah, enggak usah dipikirin itu. Ya. Nabi SAW mengatakan orang yang ada dalam surga itu enggak akan pernah buang air kecil maupun air besar, enggak akan pernah. Jadi di surga dia itu tinggal makan, minum, apa saja itu enggak akan pernah keluar sesuatu dari tubuhnya. Kecuali kata Nabi SAW, rasfuhum al-misk. Kecuali hanya sekedar bersin atau apa, itu mengeluarkan kotorannya cuma itu, dan itu pun baunya bau apa? Bau minyak wangi. Cuma itu saja. Ya. Jadi kalaupun jenengan antop, ya, apa antop? Bersendawa, mambune ora jengkol ora. Ya. Misk. Ya. Pokoknya isinya surga itu semuanya adalah kenikmatan. Dan inilah yang Allah sediakan buat orang-orang yang mau. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Mau beriman dan beramal soleh. Sudah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Kelanjutannya apa? Khalidina fiha. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan sedikit tentang keindahan surga, Allah Azza wa Jal menjelaskan bahwa mereka di dalamnya akan kekal selama-lamanya. Dan ini merupakan kenikmatan di atas kenikmatan. Kenapa? Karena kalau orang merasakan kenikmatan di dunia, seenak apapun kenikmatan yang dia rasakan, pasti terselip perasaan khawatir di hatinya. Khawatir apa? Khawatir apa? Khawatir akan habis. Khawatir akan selesai. Cepat atau lambat. Kalau enggak percaya, panjenengan yang baru-baru nikah ini, ada enggak yang baru nikah? Nah, entah laki-laki ataupun perempuan, mendapatkan pasangan yang cantik banget. Atau sebaliknya, mendapatkan pasangan yang ganteng banget. Seneng enggak? Seneng, seneng banget. Akan tetapi di dalam hati pasti terselip perasaan khawatir. Bahwa kenikmatan itu akan sirna, akan selesai. Kapan? tergantung. Nah, apakah sampai nenek-nenek atau mati muda? Ya. Bisa jadi sebelum meninggal dia sudah merasakan kehilangan. Karena kecantikan yang dahulu dibayangkan begitu indahnya, begitu sudah mulai berapa pak? 50, kadang 40 saja sudah mulai itu. Yang dulu cantiknya luar biasa, yang dulu jadi primadona desa, ya, semua orang berusaha untuk meraihnya. Begitu sudah usianya 40 tahun ke atas, rambutnya mulai putih, tubuhnya yang dulunya langsing mulai, yang dulunya 49 menjadi 94. Ketika nikah berapa beratnya? 49. Begitu 10 tahun, 20 tahun berapa? 94. Sudah, itu sudah. Kalau nikah karena itu, sudah dia mulai kehilangan itu keindahan-keindahannya. Sekalipun Anda cintai istri Anda semaksimal apapun, pasti Anda akan kehilangan. Terutama ketika dia meninggal dunia. Makanya enggak benar katanya hidup apa? Sehidup apa? Semati jadi siapa lah. Ya. Sehidup iya, semati ya, ya ora lah. Ketika mati ya, ya sing gelem golek ya ngono, ora apa-apa, sing ora gelem ya ora apa-apa. Ya. Kata siapa sehidup semati? Ya. Sehidup iya, semati nanti dulu. Ya. Itulah kenikmatan yang ada di dunia. Termasuk ketika orang tua punya anak. Ya. Orang tua punya anak lucu-lucu, ganteng-ganteng, ayu-ayu. Walaupun kita senang menimang anak kita saat ini, pulang kita disambut sama anak kita, pergi kita dilepas sama anak kita, senang. Akan tetapi pasti terselip perasaan khawatir bahwa suatu saat saya akan berpisah dengan anak saya. Kapan? Ketika dia berumah tangga dulu, jangan mati dulu toh. Ketika dia berumah tangga, dia akan pindah rumah, akan jauh mungkin beda kota. Akan ada perasaan ini kenikmatan akan habis. Apalagi nanti ketika meninggal dunia. Apapun yang ada di dunia pasti ada batas akhirnya. Ibu-ibu yang punya hobi nanam apa? Tanaman hias. Ya. Ketika bunganya lagi muncul itu masya Allah senang epol. Tapi yakin itu gak akan abadi. Sebentar lagi akan layu. Walaupun itu anggrek yang paling mahal sekalipun, ya. Apalagi sekarang juga ada bukan anggrek, bunga yang cuma mekar di pagi hari itu morning apa namanya? Ada bunga itu kalau pagi tok mekarnya nanti kalau sudah siang apa cungkup, ya. Apalagi bunga-bunga yang seperti itu, ya. Bunga-bunga yang seperti anggrek saja akan ada habisnya. Tetap orang itu ketika menikmati kenikmatan di dunia, pasti ada perasaan khawatir akan habis. Termasuk juga pakaian baju, ya, yang dibangga-banggakan. Nanti suatu saat baju itu akan lusuh. Rumah indah yang kita miliki suatu saat akan bocor, akan ambruk, dan seterusnya. Mobil yang saat ini lagi gres-gresnya, tunggu saja 20 tahun kemudian menjadi mobil apa? Rongsok. Ya. Tidak ada kenikmatan yang abadi di dunia ini. Dan ini tidak berlaku di surga. Di dalam surga, orang yang sudah masuk di dalamnya khalidina fiha. Kata para ulama tafsir, maksud dari khalidina fiha bahwa mereka itu tidak akan pernah keluar dari surga selama-lamanya. Mereka akan terus berada di dalamnya. Dan kenikmatan yang mereka rasakan tidak akan habis dan tidak akan putus. Dan mereka juga tidak akan pernah mati di dalamnya. Makanya sering saya bawakan di sini hadis tentang kisah disembelihnya apa? Kematian. Masih ingat hadisnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita setelah penghuni surga semuanya masuk ke dalam surga, penghuni neraka, semuanya masuk ke dalam neraka. Maksudnya penghuni aslinya neraka yang kekal di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kematian dalam bentuk apa? Kambing. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bentuk, Allah bentuk kematian itu dalam bentuk kambing. Digambarkan bentuknya itu kayak kambing. Kemudian diletakkan kambing atau kematian itu di antara, di tempat antara surga dan neraka. Maka dipanggil para penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga, tahukah kalian apa ini? Kata mereka, iya, hadal maut, itu adalah kematian. Gak ada yang ngomong itu kambing, gak ada. Ya. Karena mereka memang sudah disetting, paham bahwa itulah kematian, walaupun bentuknya apa? Kambing. Ya ahlan nar, wahai para penghuni neraka. Ditanya, tahu gak kalian ini apa? Iya, kematian. Jadi ketika dipanggil itu kondisi psikologisnya beda. Ketika dipanggil penghuni surga, kondisi psikologisnya mereka khawatir. Penghuni neraka ketika dipanggil, kondisi psikologisnya mereka berharap. Kok bisa? Kenapa? Kok kayak gitu? Penghuni surga malah khawatir ketika dipanggil, penghuni neraka malah seneng. Kenapa coba? Karena penghuni surga khawatir jangan-jangan sudah enak-enak dikeluarkan. Sedangkan penghuni neraka mereka harap-harap jangan-jangan kami akan dikeluarkan. Ya. Sama-sama mengharap atau sama ini cemas ini mengharap. Mengharap ini dikeluarkan dari neraka karena mereka sudah gak tahan lagi. Ini khawatir, cemas, jangan-jangan kami dikeluarkan dari surga. Kami sedang enak-enaknya menikmati. Kemudian setelah semuanya, mata semuanya tertuju kepada kematian, maka disembelihlah kematian tersebut. Maka kematian sudah mati. Kematian sudah mati. Apa artinya kematian sudah mati? Sudah tidak ada lagi kematian. Maka Allah mengatakan kepada ahlul jannah, ya ahlal jannati khuludun wala maut. Wahai para penghuni surga, setelah kejadian ini kalian akan kekal di dalam surga dan tidak akan pernah mati. Wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai para penghuni neraka, setelah kejadian ini kalian akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Penghuni surga yang sudah senang mendapatkan kenikmatan tambah apa? Tambah senang lagi. Karena kemarin kan senangnya masih apa tadi? Masih ada terselip apa? Kekhawatiran, kecemasan. Tapi begitu tahu mati, sudah mati. Ya. Kematian sudah enggak ada lagi, mereka luar biasa. Sampai puncaknya kebahagiaan tersebut. Kebalikannya, wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Penghuni neraka sudah sedih, tambah apa? Tambah sedih lagi. Kenapa? Karena kemarin ketika disiksa mereka masih punya harapan bahwa kami ini suatu saat akan keluar. Kami suatu saat akan, ya minimal gak keluar, ya matilah. Yeah. Makanya memang cita-cita mereka mati itu. Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Para penghuni neraka mereka memanggil-manggil malaikat Malik. Wahai Malik, bunuh saja kami. Kami udah gak kuat. Dengan harapan kalau sudah mati, selesai. Ternyata kematian sudah mati. Dan tidak ada lagi kematian setelah itu. Itulah yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita termasuk penghuni surga. Allahumma amin. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, saya bacakan pengumuman. Silahkan dihadiri acara Tabligh Akbar yang akan diadakan insya Allah di Masjid Al-Ikhlas Babakan. Tahu masjid Al-Ikhlas Babakan? Tahu ya? Pada hari Ahad terakhir besok, tanggal berapa itu? 30 November jam 9 sampai selesai, dengan judul virus-virus penghancur amalan. Hati-hati gue. Virus-virus penghancur amalan. Penting gak Ustaz? Ya penting, supaya kita tidak terjangkiti virus tersebut. Yang akan diisi oleh beliau Ustaz Zaid Susanto LC dari Jogja. Insya Allah. Maka monggo silakan dihadiri. Ini materinya sangat penting. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan mohon maaf untuk tanya jawab sementara ditiadakan karena kondisi kesehatan yang kurang memungkinkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.